Kisah seorang minta-minta yang hampir-hampir meninggalkan dunia. Di satu pinggiran jalan yang sepi, perut kelaparan terasa nyeri. Terdengar tangisan merana, si buyung yang selalu dibawa-bawa, yang tak pernah kenal akan bapaknya. Hanya satu kasih sayang ibunda. Siang dan malam hanya minta-minta demi kasihnya pada anaknya. Berdoa pada Tuhan yang Esa agar sudi melimpahkan rahmatnya kepada anak yang ditinggalkannya. Tak tahan menanggung derita pengemis itu pun